Sedangkan dalam kitab aslinya menyebutkan firman Allah langsung. Babu qaulillahi ta'ala. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah cara-cara ulama salaf di dalam menulis kitab. Mereka kadang-kadang menulis bab langsung dengan ayat. Menulis bab langsung dengan ayat. Dan ini lebih selamat dan lebih jauh dari kesalahan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tetapi apa yang disebutkan oleh penerjemah, itu bab 41 dalam tanda kurung, ingkar kepada nikmat Allah benar. Yang diinginkan oleh penulis adalah bab tentang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu penjelasan tentang bab. Kemudian apa hubungan bab ini dengan tauhid? Hubungan ingkar terhadap nikmat Allah dengan tauhid, apa hubungannya? Maka hubungannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala menginginkan di dalam bab ini penjelasan tentang wajibnya beradab terhadap rububiyah Allah. Penulis di dalam bab ini menginginkan pemberian peringatan dan penjelasan tentang wajibnya beradab terhadap rububiyah Allah. Sebelum saya lanjutkan, perhatikan sini baik-baik. Kita tahu bahwa tauhid ada tiga macam. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Tauhid rububiyah yaitu meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Ini tauhid rububiyah. Nah, di dalam bab ini ada kaitan dengan tauhid rububiyah. Penulis ingin memperingatkan kepada kita, kepada seluruh kaum muslimin, bahwa harus dan wajib beradab kepada Allah di dalam perkara tauhid rububiyah. Semua nikmat diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua nikmat kita nyatakan itu berasal dari Allah. Makanya termasuk kekeliruan di dalam tauhid rububiyah adalah lafal-lafal yang menunjukkan kepada pemberian nikmat bukan dari Allah. Ini yang ingin dijelaskan oleh penulis. Bahwa sebagian orang menyandarkan nikmat tidak kepada Allah. Sebagian orang menyandarkan nikmat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya meniadakan kesempurnaan tauhid. Itu yang dimaksud pada bab ini. Jadi hubungan bab ini dengan tauhid, karena kitab kita kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan tauhid adalah bahwa penulis ingin menjelaskan kepada kaum muslimin melalui bab ini tentang wajibnya beradab di dalam perkara rububiyah, kekuasaan, penciptaan, pengaturan. Cara beradabnya bagaimana? Menyandarkan semua nikmat kepada Allah. Dan beliau memperingatkan dengan keras agar menjauhi lafal-lafal atau lafat-lafat yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Yang menunjukkan kepada penyandaran nikmat kepada selain Allah. Nanti contohnya kita akan bahas. Kenapa demikian? Karena itu berarti mengurangi kesempurnaan tauhid. Karena semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memberinya. Ya. Tidak ada nikmat apapun, sekecil apapun, sebesar apapun kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah satu-satunya yang mempunyai rububiyah. Nah, siapa yang mengucapkan ucapan ini sebenarnya lari kepada penyimpangan tauhid dari sisi ucapan. Bab ini lebih condong kepada penyimpangan tauhid dari sisi ucapan. Ada sebagian orang mengatakan, kalau seandainya bukan karena fulan, saya mungkin mati. Kalau seandainya bukan karena si fulan, mungkin saya kelaparan. Ini penyimpangan tauhid dari sisi rububiyah dan dari sisi penyandaran kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Hubungan bab dengan tauhid. Yang kedua, hubungan bab dengan tauhid dari sisi yaitu siapa saja yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah, maka berarti dia belum bersyukur. Dan belum bersyukur mengurangi tauhid uluhiyah. Nah, itu dia. Siapa saja yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah, maka berarti dia belum bersyukur. Dan siapa yang belum bersyukur, berarti kurang sempurna tauhid uluhiyahnya. Kurang sempurna tauhid uluhiyahnya. Dari dua sisi ini, hubungan bab ini dengan tauhid. Jadi sisi yang pertama saya ulangi, bahwa hubungan bab ini dengan tauhid, yaitu terjadi kekurangan, ketidaksempurnaan di dalam perealisasian pelaksanaan tauhid rububiyah. Dengan cara bagaimana? Lisannya menyandarkan nikmat kepada siapa? Selain Allah. Ini kurang sempurna tauhid rububiyahnya. Kenapa demikian? Karena berarti dia menyandarkan pemberian nikmat kepada selain Allah. Padahal sang pemberi nikmat hanya Allah. Yang maha memiliki rububiyah hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Sisi yang kedua, hubungan bab dengan tauhid adalah siapa yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah, maka berarti dia tidak bersyukur. Orang apabila tidak bersyukur berarti kurang tauhid apa? Uluhiyah. Tauhid uluhiyah disebut juga tauhid ibadah. Tauhid uluhiyah disebut juga tauhid bi'af'alil ibad. Tauhid dengan perbuatan-perbuatan hamba. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang di sini sebutkan di dalam buku kita, ingkar kepada nikmat Allah. Saya ingin mengajak Anda sekalian mengarungi nikmat Allah. Sehingga setelah ini kita tidak akan pernah mengingkari nikmat Allah lagi. Ya, sehingga setelah ini kita tidak akan pernah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala lagi. Di antara nikmat Allah, satu, penciptaan yang sangat sempurna pada diri kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Infitar ayat 6 sampai 8. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Ini ayat indah dan sangat luar biasa bagi orang-orang yang ingin benar-benar mengetahui bagaimana besarnya nikmat Allah terhadap dirinya. Dan ingat, ketika seseorang mengetahui besarnya nikmat Allah, niscaya dia tidak akan pernah ingkar dengan nikmat tersebut. Nikmat pertama yang sangat besar yaitu penciptaan yang ada pada diri kita, yang begitu sempurna. Lihat ayat tadi yang saya sebutkan. Allah berfirman dalam surat Al-Infitar, surat yang ke-82 dari mulai ayat ke-6. Hai manusia, apa yang telah melalaikanmu berbuat durhaka kepada Rabbmu yang maha pemurah, yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Subhanallah, ini luar biasa. Menciptakan, kemudian menyempurnakan, kemudian seimbang. Coba bayangkan antum, kalau seandainya, mohon maaf, kaki ini tidak rata, maka jalannya akan miring. Bahu ini tidak rata, maka niscaya akan miring. Mata ini yang satu di atas, yang satu di bawah. Alladzi khalaqaka fasawwak, yang menyempurnakanmu kemudian fa'adalak, dan menyeimbangkanmu. Kalau kita buka, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, lihat, perhatikan beliau mengatakan, ai ja'alaka sawiyan mu'tadilal qamah muntasibuha fi ahsanil hay'at wal ashkal, yaitu Allah telah menjadikan kamu sama, sempurna, dan bentuk tubuhnya seimbang ketika berdiri di dalam bentuk yang paling sempurna. Subhanallah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat lagi ayat yang lain, lanjutan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak." Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Susunan tubuh kita begitu luar biasa. Sangat indah susunannya, sangat sempurna susunannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan susunan tubuh ini kadang-kadang semisal dengan keturunan-keturunannya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang lain juga tentang penciptaan kita, surat Al-Mulk ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah Allah yang telah menciptakan kalian, menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, jantung. Sedikit sekali kalian bersyukur kepada Allah. Penglihatan, pendengaran, kemudian hati, jantung. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Nanti saya akan sebutkan sebuah riwayat menarik yang mudah-mudahan dengan ini kita lebih mensyukuri nikmat Allah dan tidak mudah mengeluh dengan apa yang kita hadapi dari problematika kehidupan. Lihat lagi ayat yang lain, surat An-Nahl ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun." Allah mengeluarkan dari perut-perut ibunda kalian. Kalian tidak mengenal apa-apa sedikit pun. Dan menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Ini ayat hampir sama dengan tadi. Lihat lagi ayat surat Al-Balad ayat 8-9. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatay. Allah menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Bukankah kami telah jadikan untuknya dua mata, satu lisan, dan dua bibir? Itu nikmat Allah. Dua mata ini nikmat Allah yang sangat luar biasa. Makanya ketika Allah mencabutnya, mencabut nikmat tersebut dari seseorang, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut, Allah menyebutnya dua mata ini bihabibatih dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Barang siapa yang aku uji dia dengan dua hal yang sangat dia cintai, fasabara falahul jannah, lalu dia bersabar maka baginya surga. Subhanallah. Nikmat. Allah menyebutkan nikmat dua mata itu bukan sembarangan. Ada riwayat menarik pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan di dalam tafsir Imam Ibn Jarir At-Tabari bahwa Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, seorang ulama Islam abad kelima Hijriah, qara'a laylatan hadhil ayah, beliau membaca malam itu ayat ini tadi, surat Al-Balad ayat 8-9. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, bukankah kami telah jadikan untuknya dua mata, satu lisan, dua bibir? Maka fabaka Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, menangis. Fasu'ila an bukaih, sepanjang malam beliau cuma baca dua ayat ini. Kemudian beliau ditanya tentang apa sebabnya menangis. Kemudian beliau berkata, ini perhatikan, yang sering mengeluh dengan ujian yang Allah berikan. Perhatikan bagaimana ulama salaf mengajari kita agar kita pandai bersyukur dengan nikmat Allah. Beliau mengatakan, hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'ala laka 'ainaini tubsiru bihima. Apakah engkau pernah suatu malam bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan engkau dua mata, untukmu dua mata, yang dengannya kamu melihat? Hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'ala laka lisanan yantiqu biha. Apakah engkau pernah suatu malam berfikir, bersyukur kepada Allah, Allah telah menjadikan untukmu lisan yang dengannya kamu berbicara? Wa ja'ala yudaddidu min hadzal dar. Dan terus saja Fudail bin Iyad menghitung-hitung nikmat Allah seperti ini. Pernahkah engkau berpikir suatu malam bersyukur kepada Allah, Allah telah menjadikan engkau, untuk engkau dua telinga yang dengannya engkau mendengar, dua hidung yang dengannya engkau bernafas, dua tangan yang dengannya engkau memegang, melakukan aktivitas, dua kaki yang dengannya engkau berjalan? Terus dihitung-hitung nikmat Allah. Ini salah satu nikmat Allah terbesar yang pernah Allah berikan kepada manusia, yaitu penciptaan yang sangat sempurna pada diri manusia. Sebagaimana firman Allah, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia di dalam bentuk yang paling baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, nikmat Allah yang terbesar yang pernah Allah berikan kepada manusia adalah yaitu kesehatan. Hal ini sebagaimana perkataan Abu Darda radhiyallahu an. Beliau mengatakan, as-sihhatu ghinal jasad. Kesehatan adalah kekayaan tubuh untuk manusia. Manusia tubuhnya sesempurna apapun, ketika dia tidak sehat, maka tidak akan bermanfaat tubuh tersebut. Maka hitunglah terus nikmat sehat yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, kepada kita semua. Sehat pendengaran, sehat penglihatan, sehat penciuman, sehat pengrasa, sehat. Hitung nikmat sehat tersebut yang pernah Allah berikan kepada diri kita. Ada riwayat menarik disebutkan di dalam kitab Sifatul Saffah yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi, dan juga dalam kitab Siyar A'lamin Nubala yang tulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, yaitu dari Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini abid thiqah, ahli ibadah, ahli zuhud, dan terpercaya. Yunus bin Ubaid bercerita, anna rajulan syaka ilaihi dhiqa halih. Ada seseorang mengaku, mengeluh, melapor kepada Yunus bin Ubaid tentang sempitnya hidupnya. Entah itu permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, permasalahan, pokoknya mengeluh tentang sempitnya hidupnya. Faqala lahu Yunus. Yunus bin Ubaid berkata kepadanya, ayasurruka anna laka bibasarika hadha alladhi tubsiru bihi mi'ata alfi dirham. Wahai fulan, apakah engkau ingin mendapatkan 100.000 dirham dan tukarannya adalah mata yang dengannya kamu melihat. Bahasa mudahnya, maukah engkau menjual matamu itu dengan 100 ribu dirham, saya kasih, kamu kasih matamu kepada. Faqala rajul. Laki-laki tersebut mengatakan, la. Ya. Kemudian Yunus bin Ubaid mengatakan, fabiyadika mi'ata alfi dirham. Kalau begitu, dua tanganmu tersebut, maukah engkau jual dengan harga 100 ribu dirham? Kemudian orang tersebut menjawab lagi, la, tidak. Tidak mau saya jual. Fawirijilaika. Kalau begitu kedua kakimu, aku beli dengan 100 ribu dirham. Orang tersebut juga menjawab, la, tidak. Fadzakkarahu ni'amallahi alaih. Maka Yunus bin Ubaid menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang pernah Allah berikan kepadanya. Di akhir Yunus mengatakan, perhatikan ini, yang sering mengeluh dengan kehidupan yang dia miliki, dengan ujian yang pernah dia diberikan oleh Allah pada dirinya. Dia sering menggerutu, dia sering menuduh Allah tidak adil. Perhatikan, kata Yunus bin Ubaid kepada orang ini, "Ara indaka mi'in uluf wa anta tashkul hajah?" Aku melihat kamu itu mempunyai jutaan ribu dirham. Tetapi kenapa engkau mengaku miskin? Kenapa engkau mengaku tidak memiliki apa-apa? Wahai saudaraku, jika ingin bersyukur, lihatlah nikmat Allah yang pernah Allah berikan kepada kita dari mulai kesehatan. Makanya disebutkan juga oleh Wahab bin Munabbih rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, maktubun fi hikmati Ali Daud, al-afiyatu mulkul khafi. Subhanallah, ini indah luar biasa. Perkataan, itulah perkataan-perkataan ulama salaf. Maka mengapa kita ini dakwah salaf? Dakwah yang mengajak kepada pemahaman para salaf. Pemahaman yang paling benar, pemahaman yang paling tinggi, pemahaman yang paling hikmah. Bukan kita mengaku paling benar, tetapi pemahamannya yang disampaikan oleh para ulama salaf. Wahab bin Munabbih berkata, al-afiyah al-mulkul khafi. Kesehatan hidup, kenyamanan hidup, itu adalah kerajaan yang tersembunyi. Kekuasaan yang tersembunyi. Siapa yang sehat, dialah raja yang tersembunyi. Maka, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan setelah ini, kita tidak pernah mengeluh lagi apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Ada riwayat disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Asy-Syukur dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Bakar bin Abdullah Al-Muzani seorang tabi'i yang melihat sahabat. Dialah yang mengatakan, "Ma sabaqa Abu Bakrin bi katsrati siyamin wala salatin wala sadaqah, walakin sabaqa Abu Bakrin bima waqara fi qalbihi min al-iman." Bakar bin Abdullah Al-Muzani ini yang mengatakan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mendahului para sahabat Nabi dengan banyaknya puasa, salat dan sedekah. Enggak. Maksudnya di antara para sahabat Nabi yang perjuangannya sangat luar biasa tetap bisa dikalahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah disiksa seperti Khabbab bin Al-Arat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak pernah disiksa seperti Bilal bin Ibnu Rabah radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah disiksa seperti Sumayyah radhiyallahu anha, seperti Yasir radhiyallahu anha anhu. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tetap mendahului mereka kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan iman yang menancap di dalam hati. Maka Bakar bin Abdullah Al-Muzani berkata, "Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, in aradta an ta'lama qadra man ma an'ama Allahu 'alaik faghammid 'ainaik." Subhanallah. Wahai anak Adam, lakukan ini sekarang. Dan lakukan itu tatkala kamu dalam keadaan, kala kita dalam keadaan sedang terhimpit masalah. Terutama masalah mungkin ekonomi. Wahai anak Adam, jika engkau ingin tahu betapa besarnya nikmat Allah yang telah Allah berikan padamu, maka tutup kedua matamu. tutup kedua matamu. Itu nikmat Allah. Nikmat mata yang sehat adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan lagi di dalam kitab Hilyatul Auliya yang ditulis oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani. Kam min ni'matin lillahi fi 'irqin sakin. Allahu akbar. Ini luar biasa. Berapa banyak nikmat Allah di dalam 'irqun sakin. Urat yang tenang. Anda tahu bagaimana urat kalau kejepit? Anda tahu bagaimana kalau seandainya orang kesilahu? Sakitnya luar biasa. Berarti berapa banyak nikmat Allah yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba tatkala urat tersebut tenang, nyaman. Lalu, fabi ayyala rabbikuma tukadziban? Lalu dengan atas nikmat apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang kamu dustakan? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu di dalam dua nikmat tersebut, kesehatan dan waktu yang luang. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan kata-kata maghbun. Ghabn itu adalah istilah yang dipakai biasanya untuk jual beli. Si penjual tertipu dengan si pembeli karena menjual barang terlalu murah. Si pembeli tertipu dengan si penjual karena membeli barang terlalu mahal. Dipakai oleh Rasulullah dalam perihal nikmat. Artinya orang tertipu sebagaimana penjual atau pembeli tertipu ketika dia tidak menggunakan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat. Oleh karenanya, karena sehat itu nikmat Allah, maka sehat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yus'alu al-'abdu anhu yawm al-qiyamati min an-na'im an yuqa fa yaqulu lahu alam nusihha laka jismak wa nurawwika min al-ma'i al-barid." Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanyakan atas hamba, yang akan ditanyakan terhadap hamba atasnya pada hari kiamat adalah berupa nikmat, yaitu dikatakan kepada kita, dikatakan kepadanya, bukankah kami telah sehatkan badan? Bukankah kami hilangkan hausmu dengan air yang dingin? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah At-Takatsur ayat 8, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin." Kemudian sungguh kamu akan benar-benar pada hari itu ditanya tentang nikmat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, nikmat yang akan benar-benar ditanya adalah sihhatul abdani wal asma', kesehatan badan dan kesehatan pendengaran. Ya, silakan azan dulu. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yaitu kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia sangat besar. Dan itu patut kita ingat-ingat selalu nikmat sehat tersebut. Ada riwayat menarik. Ini riwayat mursal, akan tetapi maknanya indah, yaitu urat yang tenang. Tema riwayat ini adalah urat yang sehat. Urat, satu urat nanti yang sehat. Disebutkan di dalam kitab Asy-Syukur dan juga dalam kitab Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Syu'abul Iman. dengan sanadnya kepada Wahab bin Munabbih. Beliau berkata, "Abadallahu 'abidun 50 'aman." Ada seorang ahli ibadah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 50 tahun. Fa auha Allahu 'azza wa jalla ilaihi. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya, "Inni qad ghafartu lak." Dengan wahyu bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosamu wahai fulan, sang ahli ibadah yang beribadah selama 50 tahun. Ahli ibadah ini mengatakan, "Ya Rabb, wa ma taghfiru li wa lam adznub." Ahli ibadah ini mengatakan, "Ya Allah, bagaimana tidak engkau tidak mengampuni dosa-dosaku? Aku tidak pernah berdosa. Selama 50 tahun aku selalu ibadah kepada Allah. Bagaimana tidak aku diampuni oleh Allah?" Artinya, pasti aku dapat ampunanmu. Aku tidak pernah dosa. Maka, apa yang terjadi? Fa'adhinallahu azza wa jalla. Lihat, orang ini mulai menghitung-hitung ibadahnya. Dan lupa nikmat yang Allah pernah berikan. Fa'adhinallahu azza wa jalla li'irqin fi'unuqih. Faduriba alaih, falam yanam walam yusalli thumma sakana waqam. فَأَتَاهُ مَلَكٌ فَشَكَ إِلَيْهِ مَا لَكِيَ مِنْ ضَرْبَانِ الْعِرْقِ. Artinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan untuk satu urat tersebut yang ada di lehernya, kemudian dipukul urat tersebut. Akibat urat tersebut dipukul, maka dia akhirnya tidak bisa tidur, tidak bisa sholat. Selama lehernya, kita kalau salah guring, coba gimana? Ya? Jangan mau mengerjakan sesuatu. Menoleh saja tidak bisa. Itu akibat urat yang salah. Maka terjadi kepada hamba yang ahli ibadah 50 tahun ini, dipukulkan urat yang ada pada lehernya tersebut, kemudian dia tidak bisa tidur, tidak bisa sholat, tidak bisa ibadah. Lalu setelah beberapa lama, baru terdiam, baru dia bisa bangun lagi. Datanglah malaikat kepadanya, kemudian dia mengadu kepada malaikat tentang sakitnya yang dia rasakan dari urat lehernya tadi. Maka malaikat menjawab, "Inna rabbaka azza wa jalla yaqul," Rabbmu Allah azza wa jalla berkata, "Ibadatuka 50 sanah ta'dilu sukunu dzal irq." Ibadahmu selama 50 tahun itu senilai dengan diamnya satu urat lehermu. Allahu Akbar. Bagaimana indahnya dan luasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang kedua, nikmat yang ketiga. Makanya saya katakan di awal, kita ingin mengarungi samudra nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa yang tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 34, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat Allah yang ketiga yang kita tidak akan pernah bisa menghitungnya yaitu pada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan, mendatangkan apa saja yang kalian minta. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Allah memberikan kepada kalian keperluan kalian dari segala apa yang kalian minta. Yang menarik tafsiran sebagian ulama salaf terhadap ayat ini. Lihat ayatnya berbunyi tadi, Allah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala yang kamu minta. Kata ulama salaf, min kulli ma sa'altumuh wa ma lam tas'aluh. Allah memberikan apa saja yang kalian minta dan yang belum kalian minta, Allah sediakan fasilitasnya. Maka nikmat ketiga terbesar dari samudra nikmat Allah adalah Allah menyediakan seluruh fasilitas yang kita perlukan di dunia ini. Entah kita merasa perlu dengan fasilitas tersebut atau tidak perlu, Allah kasih. air, matahari, udara, tanah, segala macam. Jika mau menghitungnya, tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Maka dengan seperti ini para ikhwah, tidak akan ada lagi orang-orang yang kalau ditanya, Fulan gimana kabarnya? Dia menghela nafas dengan dalamnya. Ya, kayak nipang sudah setelah. Nggak ada lagi setelah itu. Ya, tidak ada lagi bagi seorang muslim. Yang ada di dalam dirinya adalah optimisme, selalu bersyukur. Terutama ini bagi para perempuan sangat penting. Karena Anda sudah dicap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk-makhluk mohon maaf yang kurang bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu finnar fa idza aktsara ahliha an-nisa." Aku melihat ke dalam neraka, ternyata penghuni neraka yang terbanyak adalah para perempuan. Tukthirna al-la'na wa takfurna al-'ashir. Suka memperbanyak laknat, mencaci maki atas pemberian suami dan tidak berterima kasih terhadap pemberian suami. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan, contohnya kata beliau dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza ra'at ihdahunna minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat." Jika salah seorang perempuan istri melihat salah satu kelakuanmu wahai suami menjengkelkannya sekali saja, maka dia akan menghapus semua kebaikan yang pernah dia rasakan dari suaminya. Maka hati-hati wahai saudari-saudari muslimah. Hendaknya hitung-hitung selalu nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita. Dari mulai penciptaan tubuh yang lapang, yang nyaman, yang sempurna. Kesehatan yang Allah berikan. Fasilitas di dunia yang Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan. Subhanallah, kemarin saya ke Tarakan, ke Grogot. Dari Balikpapan, kalau mau ke Grogot itu harus ke Panajam. Ya, ke Panajam itu bisa naik speed, bisa naik ferry. Waktu itu kita diantar oleh panitia dengan speed. Waktu itu ombaknya agak lumayan. Masuk ke speed itu bergoyang-goyang. Ustaz Khairullah samping saya sudah mulai. Jadi beliau, alhamdulillah karena makan tadi. Sudah mulai keringat dingin dan semisalnya. Karena bergoyang-goyang. Itu belum jalan. Saya langsung mengatakan kepada ustadz di samping saya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ قَرَارًا. Itu nikmat Allah yang sangat luar biasa. Dan kami telah jadikan bumi qararan. Yaitu tetap. Tidak bergerak. Lihat Anda sekarang bisa duduk dengan nyaman. Tidak goyang. Padahal bumi tersebut berputar. Mustaqarrillah. Pada porosnya dia berputar. Tetapi kita tidak merasakannya. Bagaimana kalau seandainya terjadi gesekan sedikit saja. Gempa bumi dengan skala Richter sedikit saja. Maka akan sangat luar biasa. 7 saja menghancurkan Aceh. 9 menghancurkan Aceh. Luar biasa. Maka kepada wanita-wanita muslimah, hati-hati. Jangan sampai masuk ke dalam hadis Rasul tadi. Satu kali suamimu melakukan kesalahan, semua nikmat yang pernah dia berikan kepadamu, kebaikan yang pernah dia berikan kepadamu, hancur habis. Ini kesalahan fatal dari seorang istri. Dan saya berpesan kepada suami, jangan pernah membuat istrimu kecewa. Kalau seandainya tidak ingin, dia berlaku seperti itu padamu. Jangan pernah membuat istrimu kecewa. Jangan menolong dia menjadi penghuni neraka dengan membuat istrimu kecewa. Apapun jenisnya. Kenapa? Karena dia akan melupakan semua kebaikanmu dari awal nikah sampai hari kamu melakukan kesalahan tersebut. Seakan-akan tidak pernah memperbuat apapun kebaikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan baik-baik bahwa tafsiran yang sangat menarik tadi yang saya sebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, min kulli ma sa'altumu wa ma lam tas'alu. Allah akan memberikan apa saja yang kamu minta dan yang belum kamu minta, fasilitas di dunia Allah sediakan. Subhanallah. Yang di Kalimantan Banjarmasin, tanahnya rawa gambut, memerlukan kayu ulin, Allah sediakan. Tidak ada di daerah yang tidak tanahnya, yang tanahnya tidak rawa. Tidak ada, cari saja. Kayu ulin, kayu galam, disediakan bagi tanahnya yang gambut ataupun rawa. Tidak akan pernah ada di tanah yang keras, tidak akan pernah ada. Kayu yang lain yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sediakan sesuai dengan keperluan manusia masing-masing. Ini luar biasa, dan kalau kita memikirkan itu, kita tidak akan pernah mengeluh walau sedikit. Sebesar apapun nikmat yang Allah pernah berikan. Ada perkara menarik para ikhwah. Riwayat yaitu Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, Abu Qilabah. Bagaimana beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua mata beliau, dan saya runut dari atas ke bawah. Kedua mata beliau rabun. Pendengaran beliau kurang. Kedua tangan beliau buntung, kedua kaki beliau buntung. Dengan seperti itu masih bisa berdoa. Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdhila. Ya Allah, berikan aku petunjuk untuk bersyukur atas nikmat-Mu yang telah pernah Engkau berikan kepadaku, dan atas nikmat-Mu yang dengannya Engkau tinggikan aku dari seluruh makhluk yang Engkau ciptakan. Sampai seorang yang bernama Muhammad bertanya kepada Abu Qilabah. Abu Qilabah ini muridnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Zaid Al-Jarmi namanya. Dan cerita ini disebutkan di dalam kitab As-Siqat yang ditulis oleh Imam Ibn Hibban. Muhammad bertanya, ayu ni'matan. Wahai fulan, kamu paham yang kamu ucapkan itu? Doa yang kamu baca itu kamu paham? Atau tidak paham? Ni'mat apa yang kau dapatkan? Kedua matamu rabun, kedua pendengaranmu susah mendengar, kemudian tanganmu buntung, kakimu buntung. Nikmat apa? Maka Abu Qilabah menjawab, kalau seandainya halilintar dari langit menyambarku, air lautan menenggelamkanku, bumi melumatku, maka aku tidak akan pernah berhenti untuk bersyukur menyebutkan doa yang aku ucapkan tadi. Yaitu Allah telah memberikan nikmat kepadaku, yaitu berupa lisan ini. Lisan, nikmat yang sangat luar biasa. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tidak akan pernah orang mengeluh ketika dia benar-benar tahu nikmat Allah. Maka berarti bisa kita ambil ringkasannya, seorang yang kadang sering mengeluh, berarti dia kurang menghitung nikmat Allah. Para ikhwan yang dirahmati Allah, nikmat Allah yang lain yang luar biasa, yang keempat, dan ini adalah puncak dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat akidah as-sahihah. Nikmat berakidah yang benar. Nikmat menjadi hamba Allah, beragama Islam, bertauhid, jauh dari kesyirikan, mengerjakan sunnah, menjauhi bid'ah. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinnis wal in, minal jinni wal ins." Sungguh kami telah jadikan untuk isi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa mereka menjadi penghuni neraka jahanam? Lahum qulub la yaqiluna biha. Mereka punya hati tapi tidak melihat dengan hatinya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi tidak memandang dengan matanya. Walahum adhan la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga tetapi tidak mau mendengar akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Mereka seperti binatang, bahkan lebih parah daripada binatang. Makanya para ulama mengatakan, laulal Islam lakunna kal bahai. Kalau bukan karena Islam, niscaya kita akan seperti hewan. Maka bersyukur ketika kita muslim. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sampai detik ini beragama Islam. Padahal kita tidak belum pernah bayar sama Allah, belum pernah daftar sama Allah, belum pernah ngantri untuk menjadi seorang muslim. Allah yang nunjuk kita 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan mudah-mudahan Islam tersebut kita bawa sampai wafat kita. Di saat ada orang Arab, pintar baca Quran, paham bahasa Arab, mau masuk Islam harus debat dulu dengan kaum muslimin. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang-orang yang kembali ke jalan Allah setelah jauh dari jalan Allah dengan dunia yang begitu gelap. Dengan dunia yang penuh dengan maksiat, Allah kembalikan dia. Bersyukur kepada Allah. Dan jaga nikmat tersebut dengan berdoa. Berdoa kepada Allah dan selalu di tengah-tengah orang-orang saleh. Ini para ikhwah. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan nikmatku atas kalian dan kusempurnakan kuridhai Islam sebagai agama untuk kalian. Lihat penjelasan sangat menarik dari Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, "Hadhihi akbaru ni'amillahi 'azza wa jalla 'ala hadhihi al-ummah." Ayat ini nikmat yang paling terbesar yang pernah Allah berikan kepada umat ini. Makanya para ikhwah, ketika kita baca ayat ini, An-Nahl ayat 83 dalam buku terjemahan antum. Ya'rifuna ni'mat Allah. Mereka mengetahui nikmat Allah. Salah satu bentuk tafsiran dari nikmat Allah yang dimaksud pada ayat ini adalah yang pertama agama Islam. Yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Al-Qur'an. Yang keempat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat Allah. Makanya Imam Nukatir mengatakan ayat ini nikmat Allah yang paling terbesar untuk umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinah, yang mana Allah telah menyempurnakan agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghaira nabi ghaira dinihi, maka mereka tidak memerlukan agama selain agama yang ini. Wala ila nabiyyin ghaira nabiyihim, tidak memerlukan nabi seorang pun selain nabi yang ini, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur para ikhwah kita menjadi seorang muslim. Di saat sebagian manusia ada yang menyembah makhluk, ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah benda mati. Alladzi la yanfa' wa la yadhur, yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudharat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa'al ard, a ilahum ma'allah." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun." Siapa yang lebih sesat, lebih gila, mohon maaf, lebih sinting dibandingkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah yang pertama tidak mendengar doa, kalaupun mendengar tidak bisa menjawab. Kalaupun bisa menjawab maka mereka akan lalai terhadap doa tersebut. Maka kita diberikan petunjuk hati oleh Allah untuk menyembahnya kepada Allah. Banyak orang-orang yang pintar para ikhwah. Yang IQ-nya sekian, saking pintarnya ateis. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ulaika qaumun utu zakaan wa lam yu'tu zakaan. Mereka lah orang-orang yang diberikan kepintaran, zaka pakai dzal, tetapi tidak diberikan kesucian hati, zakaan pakai zai. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, itu samudra nikmat Allah. Kalau seandainya ini kajian tematik, saya akan lebih jabarkan lagi nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Kan tetapi kajian kita kajian kitab. Tetapi itulah nikmat Allah yang tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Kita sekarang baca apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala atau rahimahullahu taala. Beliau berkata, qaulullah taala ya'rifuna ni'mat Allah tsumma yunkirunaha. Firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, mereka di sini orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang musyrik secara umum. Mereka mengetahui nikmat Allah. Nikmat Allah yang dimaksud di sini yang pertama sebagaimana sudah saya sebutkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ditafsiri oleh Imam As-Suddi, seorang ulama tafsir di generasi salaf. Bahwa mereka mengingkari mengetahui nikmat Allah. Nikmat Allah yang mereka ketahui di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian tafsiran yang lain sebagaimana dikatakan oleh Imam Mujahid rahimahullah, Imam Mujahid ini seorang ulama tabi'i, murid terbesar, salah satu dari murid Abdullah bin Abbas. Bahkan Mujahid ini rahimahullah, beliau ketika belajar kepada Abdullah bin Abbas mengulangi setiap ayat 3 kali ulangan. Beliau bertanya, apa makna ayat? Apa sebab turunnya ayat? Dan di manakah turunnya? Imam Mujahid rahimahullah. Makanya para ulama mengatakan, jika seorang Mujahid rahimahullah menafsirkan sebuah ayat, maka niscaya benar. Kan dia belajar kepada guru yang ahli tafsir, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Imam Mujahid rahimahullah berkata, mengetahui nikmat Allah. Nikmat Allah yang dimaksud di sini adalah semua yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk manusia. Dari mulai tempat tinggal, hewan ternak, fasilitas-fasilitas yang sangat diperlukan oleh manusia seperti besi, kain, makanan pokok dan semisalnya. Mereka mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengingkarinya. Nah, ini para ikhwah, yang dimaksud mengingkari di sini bukan berarti tidak mengenal nikmat itu. Yang dimaksud dari mengingkari di sini bukan berarti tidak mengenal nikmat tersebut. Jadi pengingkaran ada dua. Ingkar nikmat ada dua. Tidak mengakui nikmat tersebut, tidak mengakui nikmat tersebut. Yang kedua, menyandarkan kepada selain pemberi nikmat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini ingkar nikmat. Ketika kita baca tadi, tsumma yunkiruna, kemudian mereka mengingkari nikmat itu, bukan ini yang dimaksud. Mereka ngakui nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mereka tahu ada nikmat hidup, ada nikmat kesehatan, ada nikmat penciptaan, ada nikmat fasilitas yang Allah berikan. Mereka tahu. Bukan itu yang dimaksud, tetapi mereka menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Mereka katakan, laula fulan. Kalau seandainya bukan fulan, maka niscaya saya akan binasa. Kalau seandainya bukan karena fulan, niscaya saya akan miskin. Kalau seandainya bukan karena fulan, niscaya saya akan masih saja berpenyakitan. Dan semisalnya. Dia lupa penyebab pertama. Penyebab pertama siapa? Allah Azza wa Jalla. Lupa penyebab pertama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud, kemudian mereka mengingkarinya. Mengingkari yang dimaksud di sini adalah menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita baca apa yang disebutkan oleh penulis kemudian. Qala Mujahidun ma ma'na huwa qawlur rajuli hadha mali wa warathtuhu an abai. Artinya, dalam menafsiri ayat di atas, Mujahid. Mujahid di sini seorang tabi'i, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Dan Mujahid adalah Syekh Tafsir. Syekhnya ahli tafsir. Nama aslinya Mujahid bin Jabr. Bin Jabr Al-Makki. Murid besarnya Abdullah bin Abbas. Dan wafat pada tahun 104 Hijriah. Mujahid. Mujahid pernah berkata, "Aradtul mushaf 'ala Ibnu Abbas 3 marrat." Aku pernah mempelajari Al-Qur'an satu mushaf kepada Abdullah bin Abbas sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. "Aqifu 'inda kulli ayah." Setiap ayat aku senantiasa diam, bertanya kepada Abdullah bin Abbas. "As'aluhu," aku bertanya kepadanya, "fima nazalat." Tentang apa ayat ini turun? Apa sebabnya? Wa kaifa nazalat, dan bagaimana ayat ini turun? Wa kaifa ma'na, dan bagaimana makna ayat ini? Ini para ikhwah, maka beliau adalah Syekh Tafsir. Syekhnya ahli tafsir dan wafat pada tahun 104 Hijriah dan umur beliau kira-kira 83 tahun. Mujahid berkata bahwa maksudnya adalah kata-kata seseorang ini adalah harta kekayaanku yang aku warisi dari nenek moyangku. Nah ini nih. Lupa dia menyandarkan harta tersebut diberikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di orang ketika mengatakan, enak aja saya ini. Orang kaya. Turunan orang kaya saya ini. Nah, itu ada semacam kekurangan tauhid rububiyah pada dirinya. Persis seperti 3 orang yang berpenyakitan, si botak, si penyakit kulit, dan si tunanetra. Si botak dan si penyakit kulit yang tidak bersyukur kepada Allah. Ketika sudah tumbuh rambutnya, kemudian penyakit kulitnya sudah membaik, kemudian diberikan kekayaan, yang tunanetra pun diberikan kekayaan, matanya sudah melihat, maka si botak ketika didatangi oleh malaikat yang menyerupai dirinya tatkala dia sebelum sehat, botak, miskin, hidup lagi, datang kepada orang tersebut, "Ya fulan, bisakah aku minta sebuah bekal untuk bisa melanjutkan perjalanan?" Maka dia menjawab, "Apa? Lihat, manusia itu kayak begitu, Pak. Kalau sudah diberikan nikmat, setelah sulit dia la farihun fakhur," disebutkan dalam surat Hud ayat 10 dan 11. "Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra massathu la yakullanna dhahaba sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur." Kalau seandainya kami berikan nikmat kepada manusia, ya, kepada manusia, kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, ini saya dia akan mengatakan telah hilang bencana-bencana itu dariku. Sesungguhnya dia sangat bergembira dan sangat mencongkakkan diri. Sama seperti botak tadi. Sudah sehat, sudah kaya, datang orang penyakitan seperti dia dulunya. Dia mengatakan apa? Al-ashghal katsiran, mohon maaf ya, saya juga banyak keperluan. Silakan pulang. Kemudian malaikat ini mengingatkan keadaan dia dulu. Kayaknya saya kenal engkau. Engkau dulunya bukankah engkau botak, miskin? Maka dia langsung mengatakan, "La warastu hadza kabiran an kabir." Enak aja kalau bahasa kita. Nyaman aja kamu, padahal aku nih keturunan kurang sugih. Darahku nya hijau. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat manusia. Kalau sudah diberi nikmat sesudah sulit, dia lupa diri. Maka persis seperti yang dikatakan oleh Mujahid. Yang dimaksud thumma yungkirunaha, mereka mengingkari nikmat tersebut adalah seperti perkataan seseorang yang mengatakan, harta yang aku dapati ini adalah warisan dari nenek moyangku. Saya ini keturunan orang kaya. Persis seperti perkataan siapa? Hah? Karun. Ketika diberikan nikmat oleh Allah. Dia mengatakan, bahkan sampai saking besarnya nikmat Karun, semua berangan-angan seperti Karun. Ya laitana mislama utiya Karun. Alangkah indahnya kalau seandainya kita diberikan nikmat seperti nikmatnya Karun. Mereka ingin seperti Karun. Tetapi Karun dengan nikmat tersebut dia sombong. Dia mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Aku mendapati harta ini karena kepintaran yang aku miliki. Lupa dia menyandarkan diri kepada siapa? Dan subhanallah para ikhwah, semua bentuk kelebihan sering melalaikan manusia. Kelebihan apapun. Kelebihan harta. Kelebihan ilmu. Kelebihan wajah yang cantik, yang bungas. Kelebihan apa saja? Kelebihan pangkat. Kelebihan harta. Kelebihan bini. Lalu aja menyombong-nyombong diri lo nang lain. Tiga kan. Berapa ya kan? Belum lagi. Nah. Hah? Kelebihan tinggi badan. Melihat yang mohon maaf endek. Bahkan sampai kelebihan berat badan. Itu membuat kadang orang terlena dan sombong. Jika tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti yang dikatakan oleh Imam Mujahid. Hadza mali warathu an abai. Ini hartaku aku warisi dari nenek moyangku. Persis seperti Karun. Beda dengan Nabi Sulaiman. Ketika ditolong alaihi salam, ketika ditolong oleh seorang yang berilmu mendatangkan singgasana Ratu Balqis. Tidak sampai sekejap mata, maka ada istana di hadapannya. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika singgasana Ratu Balqis tersebut ada di depan matanya sebelum mata berkedip, Nabi Sulaiman langsung bersyukur. Ini adalah karunia Rabbku. Liyabluwani ashkur am akfur. Agar Allah mengujiku apakah aku pandai bersyukur atau kufur terhadap nikmatnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kebiasaan manusia. Sering tidak menyandarkan kelebihan yang Allah berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tentang ketika beliau mengatakan ini adalah harta kekayaanku. Kebiasaan manusia begini, sering menghitung-hitung, sering memperlihatkan kepada orang-orang banyak. Oh ini rumah saya, ini perusahaan saya, ini. Sering begitu. Padahal itu sudah diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, yaqulu ibnu Adam mali. Anak Adam sering mengucapkan, ini hartaku. Wallahi ma laka ya ibn Adam min malik illa ma akalt fa athnait aw labist fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Lihat, ini fungsi harta tiga. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, engkau wahai anak Adam tidak memiliki hartamu kecuali berfungsi tiga. Yang kamu makan itu akan habis, yang kamu pakai akan rusak, dan yang kamu jalankan di jalan Allah itulah yang akan tersisa. Silahkan kita pilih yang mana. Yang kita pakai, apalagi kadang-kadang memiliki tapi tidak memakai, hanya sekedar pajangan. Ada kawan saya pernah ketemu hajian kemarin, dia koleksi moge, motor gede. Koleksi. Tentunya kalau koleksi dipakai cuma satu. Karena gak mungkin dia merangkap pakai itu. Sampai-sampai istrinya bilang ke saya, Ustadz, nasihati tuh suami saya, di hadapan suaminya tentunya. Ya, dia punya banyak moge. Cukuplah untuk Masjid Umar bin Khattab intan ilmu. Saya langsung nasihati, setelah haji sampai ratusan juta ke rekening yayasan. Berarti nasihatnya manfaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki tetapi tidak bisa menikmati. Itu yang dirasakan oleh anak Adam. Cuma sekedar memiliki. Dan itu yang dimaksudkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan, melalaikan, perhiasan, saling membanggakan, saling memperbanyak diri di antara kalian. Begitu. Cuma sekedar dipajang, tetapi tidak bisa dinikmati. Ada kadang-kadang orang beli motor gede, tidak mau bawa ke rumah. Takut disangiti bini. Hanya sekedar yang itu akan memperbanyak tambahan pertanyaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakini baik-baik tiga fungsi harta tadi. Dipakai, dimakan itu akan habis, dipakai itu akan rusak, dan yang disedekahkan itulah yang akan tersisa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aun bin Abdullah mengatakan, Aun bin Abdullah ini seorang ulama Islam. Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudzali. Beliau ahli ibadah, terpercaya, dan wafat pada tahun 120 Hijriah. Yakni kata mereka, kalau bukan karena fulan, tentu mereka tidak akan menjadi begini. Nah, ini kalau bukan karena fulan, tentu mereka tidak akan menjadi begini. Ini berarti menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Bukan karena fulan, ya, bukan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebab, ini yang disebut dengan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, menurut tafsiran Ibnu Qutaibah, Ibnu Qutaibah nama aslinya Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dainawari. Ad-Dainawari. Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dainawari. Ahli tafsir, ahli hadis, wafat pada tahun 276 Hijriah. 276 Hijriah. Mereka mengatakan adalah berkat syafaat sesembahan kita. Yang dimaksud mengingkari nikmat adalah nikmat tersebut karena pertolongan dari sesembahan selain Allah. Karena rekomendasi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan mengingkari nikmat. Jadi kita fokus kepada kata-kata mengingkari nikmat tersebut. Baik, selanjutnya Abul Abbas nama aslinya adalah Ahmad bin Abdul Halim atau yang terkenal dengan Syekhul Islam. Ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Atau yang terkenal dengan Ibnu Taimiyah. Abul Abbas kunyahnya, panggilannya Ibnu Taimiyah, gelarnya Syekhul Islam, nama aslinya Ahmad bin Abdul Halim, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Setelah mengupas hadis yang diriwayatkan oleh dari Zaid bin Khalid yang isinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir dan seterusnya sebagaimana telah diataskan disebutkan di atas, ia mengatakan hal ini banyak terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah." Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang berbuat syirik kepadanya dengan menisbatkan nikmatnya kepada selainnya. Di antara kaum salaf ada yang mengatakan, yaitu seperti kata mereka, anginnya enak, nahkodanya tangkas, dan sebagainya yang seling keluar ucapan dari orang banyak. Masya Allah Ustaz, begitu aja gak boleh? Ya. Misalkan kita lagi pas landing pesawat. Ya. Wah, ini pilotnya jago. Itu saja bermasalah dengan tauhid. Bukan dia mengucapkan alhamdulillah yang telah memudahkan pilotnya untuk mendaratkan pesawat dengan baik. Selalu sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ketika menafsiri pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman, ada pula yang kafir. Maksudnya adalah apabila turun hujan, maka ada hamba-hamba Allah yang beriman yang mengatakan hujan datang dari Allah. Tetapi ada pula yang kafir yang mengatakan kalau bukan karena bintang maka tidak akan turun hujan ini. Maka salah satunya adalah perkataan ulama salaf termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat Allah ketika ada orang yang mengatakan, wah anginnya enak nih. Nah kodenya bagus. Pilotnya mahir. Lupa dia menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kandungan bab ini. Satu, tafsiran mengetahui nikmat Allah tetapi kemudian mengingkarinya. Ini sudah kita bahas tadi ya. Nikmat Allah itu banyak dan maksud daripada mengingkarinya diantaranya adalah mengingkari yaitu menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Yang kedua, perbuatan tersebut sering terjadi dalam ucapan orang banyak. Karena itu harus dihindari. Apa? Perbuatan mengucapkan penyandaran nikmat kepada selain Allah, kalau bukan karena ente nih saya mati kali. Kalau bukan karena kamu saya begini. Ini subhanallah pilotnya luar biasa. Ya. Itu keliru. Kenapa penyandaran nikmat kepada selain Allah? Tiga, ucapan seperti ini disebut sebagai mengingkari nikmat Allah. Ingat, mengingkari ada dua. Mengingkari akan wujud nikmat tersebut. Dan itu bukan yang kita bicarakan. Yang kedua, yang dimaksud mengingkari adalah menyandarkan sebab kepada selain Allah. Yang keempat, bahwa dua hal yang bertentangan ini mengetahui nikmat Allah dan mengingkarinya bisa terjadi dalam diri manusia. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin sebutkan satu hal. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kalau ada orang mengatakan obat ini manjur, apakah bermasalah? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik dia mengatakan dengan kuasa Allah obat ini manjur. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak disandarkan kepada Allah, berarti dia menyandarkan kepada sebab. Yang mungkin sebab itu syar'i, sebab itu benar terbukti, tetapi tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keliru. Maka saya ingin katakan terakhir, bahwa apabila sebab itu adalah sebab yang syar'i, dan sudah terbukti, tetapi tetap saja sandarkan sebab itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin sembuh dari penyakit sakit kepala, maka minum obat tuh. Manjur tuh obatnya. Aku semalam sakit kepala semingguan, bah tuh makan obat tuh ampih. Dengan apa? Kuasa Allah. Itu lebih baik dibandingkan dia mengatakan minum ya, pasti sembuh. Nah, kata-kata pasti sembuh ini, dia sebagai obat syar'i, betul. Kita diperintahkan untuk berobat. Kemudian sudah terbukti. Beberapa orang mencobanya terbukti. Maka boleh dia mengatakan, tetapi lebih baik dia sandarkan dengan kuasa Allah, obat ini manjur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah, bab ke-41 selesai. Dan sekali lagi, bab ke-41 ini lebih condong kepada permasalahan syirik dengan ucapan. Syirik dengan apa para ikhwah? Ucapan. Ya. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar seorang teman berkata, alhamdulillah kabul hajat berkat wali Allah. Apakah ini termasuk mengurangi tauhid rububiyah? Sangat mengurangi tauhid rububiyah. Kenapa demikian? Pertama, al-barakatu minallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah itu berasal dari Allah. Wa annal barakata lillah. Dan sesungguhnya berkah itu milik Allah, bukan berkah dari manusia, tetapi berkah itu benar-benar murni dari Allah. Yang kedua, para ikhwah, hajat, pengabulan hajat, semuanya datang dari Allah. Allah yang menyebutkan sebabnya, mendatangkan sebabnya, memudahkan sebab tersebut. Maka bukan karena makhluk. Maka ini sangat bertentangan dan mengurangi tauhid rububiyah. Bahkan bisa termasuk daripada syirik asgar yang bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Apakah orang muslim yang mengingkari nikmat disebut kufur nikmat? Apakah maksud kufur nikmat tersebut? Apakah itu kafir? Seorang muslim yang mengingkari nikmat disebut kufur nikmat. Iya, betul. Kufur nikmat artinya adalah mengingkari nikmat tersebut. Baik mengingkari wujud nikmat tersebut atau mengingkari penisbatan nikmat tersebut datang dari Allah. Itu yang disebut dengan kufur nikmat. Seperti misalkan firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha innal insana ladzalumun kafar. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia makhluk yang selalu berbuat zalim dan selalu kufur nikmat. Arti kufur nikmat, kurang bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu arti kufur nikmat. Apakah itu kafir? Kafir adalah artinya tertutup. Kafara artinya tertutup. Dan tertutup di sini maksudnya adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kekufuran lebih luas dibandingkan kesyirikan. Setiap kesyirikan adalah kekafiran dan tidak setiap kekafiran adalah kesyirikan. Kekufuran bisa dengan mensyirikkan Allah, menjadikan untuk Allah sekutu. Kekufuran bisa dengan menghina Allah. Kekufuran bisa dengan mengolok-olok agama Allah. Kekufuran bisa menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu kekufuran. Maka itu kafir. Wallahu a'lam. Masjid di tempat saya ada kuburan, namun letaknya di luar pagar masjid. Jarak pagar tersebut dari masjid sekitar 5-10 meter. Apa hukumnya sholat di masjid tersebut? Kalau seandainya kuburannya di luar pagar masjid, maka tidak mengapa sholat di dalam masjid tersebut. Karena berarti antara tanah masjid dengan tanah kuburan terpisahkan. Dan lebih baik lagi kuburannya mempunyai pagar tersendiri, masjidnya mempunyai pagar tersendiri. Dan tidak mencukupi kalau seandainya pemisahan antara tanah masjid dengan tanah kuburan, dinding masjid enggak cukup. Misalkan ini masjid, Di situ ada dinding, di sampingnya ada kuburan. Ini tidak cukup. Karena berarti di tanah tersebut ada masjid dan ada kuburan. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, "La tusallu ilal kubur." Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat sholat. La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Allahu a'lam. Bagaimana membantah orang yang mengaku mampu melihat alam gaib akan mengetahui kabar berita gaib tersebut? Maka jawabannya mudah, sebutkan ayat Al-Qur'an. Enggak akan bisa dibantah. Sebutkan ayat Al-Qur'an. Di dalam surat An-Naml ayat 66, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Surat An-Naml ayat 65, mohon maaf. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan bumi melainkan Allah. Tidak ada melainkan, itu menunjukkan kepada kekhususan. Begitu juga dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-Jin ayat 26, "Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Allah yang Maha mengetahui akan hal gaib, maka tidak ada yang dan Allah tidak memperlihatkan hal gaibnya kepada seorang pun illa man irtada min rasul, kecuali yang Allah ridai dari seorang rasul. Itu pun wahyu jatuhnya. Maka sebutkan ayat ini. Ya, ini saya tidak akan bisa menjawabnya. Apakah ayat 26 dan 27 dalam surah Al-Jin dan An-Naml 65 bisa dijadikan dalil? Iya, sudah saya sebutkan tadi. Kita sering mendengar sebuah hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Mengapa harus beliau mensahihkannya, Ustaz? Apakah kita bertaklid terhadap pendapat beliau? Mohon jawabannya. Bukan harus beliau, tetapi karena beliau yang berkhidmah terhadap hadis di abad ini. Bukan harus beliau. Sebelum beliau, banyak ulama-ulama mensahihkan hadis. Tetapi beliaulah yang mengumpulkan, salah satu ulama yang mengumpulkan hadis-hadis yang begitu banyak. Di dalam kitab beliau yang sangat fenomenal, Silsilatul Ahadith As-Sahihah. Silsilah hadis-hadis yang sahih. Sekitar 13-15 jilid, ribuan hadis beliau kumpulkan. Ya, beliau kumpulkan. Kemudian apakah kita bertaklid terhadap pendapat beliau? Tidak. Tidak bertaklid terhadap pendapat beliau. Dan banyak pendapat-pendapat beliau dalam pensahihan hadis yang kita bertentangan dengannya. Karena sesuai dengan keilmuan hadis setelah dicari hadis tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tetapi kebanyakan yang beliau sebutkan hanya sedikit yang diselisihi. Hanya sedikit yang diselisihi. Dan ini manusia Allah Subhanahu wa taala hidupkan untuk menjaga agama Islam. Dan ahsibu 'alallah. Saya mengira atas Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau termasuk mujaddiduddin. Beliau termasuk pembaharu agama Islam yang Allah utus di setiap 100 tahun untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau diakui oleh kawannya ataupun mau dicela oleh lawannya, dunia mengakui akan keilmuan beliau. Bagaimana membedakan cobaan karena iman dan azab di azab dunia? Maksudnya mungkin apa bedanya cobaan dan siksa? Ya. Jawabannya kita bisa introspeksi diri kita. Apakah ini yang kita dapati adalah merupakan cobaan ataukah merupakan ujian dari Allah Subhanahu siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita melihat diri kita adalah orang yang taat kepada Allah, senantiasa mendahulukan hak-hak Allah, mengerjakan kewajiban, berusaha menjauhi larangan, maka itu berarti ujian dari Allah. Dan fungsi ujian adalah mengangkat derajat, menghapuskan dosa. Adapun kalau seandainya dia setelah introspeksi dirinya, dia ahli maksiat, kewajiban dia sering tinggalkan, larangan dia sering langgar, maka itu berarti adalah siksa dari Allah Subhanahu, dan dia cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga siksa tersebut diangkat dari dirinya. Allahu a'lam. Apakah kalau orang yang bernazar, kalau sembuh dari sakit, akan ke kubur si A? Inikah yang dimaksud dengan penyembah kubur? Mohon penjelasannya tentang arti penyembah kubur. Nazar, pertama, nazar hukumnya makruh. Rasulullah SAW bersabda, la yustakhraju bihi illa minal bakhil. Aika maqala Nabi SAW. Tidak dikeluarkan nazar tersebut kecuali dari seorang yang bakhil, kikir, pelit, mendit, engken. Apalagi pamalar, ya, tidak keluar kecuali dari orang itu. Kalau tidak sembuh penyakitnya, dia tidak akan pernah bersedekah. Kalau seandainya tidak sembuh penyakitnya, dia tidak akan pernah berziarah kubur. Para ikhwah, saya ingin mengingatkan, nazar adalah dari hanya keluar dari orang yang bakhil. Tetapi jika seseorang sudah bernazar, dan apabila nazar itu sebuah ketaatan, maka wajib dikerjakan. Karena makna nazar adalah mewajibkan sesuatu pada diri sendiri tentang yang tidak diwajibkan oleh Allah. Mewajibkan sesuatu pada diri sendiri yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nazar. Dan apabila nazar itu berupa ketaatan, kerjakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siya Allah fala ya'sihi." Siapa yang bernazar ingin taat kepada Allah, kerjakanlah. Siapa yang bernazar ingin bermaksiat kepada Allah, maka janganlah engkau mengerjakan. Seorang di zaman jahiliyah bernazar ingin menyembelih hewan di daerah namanya Buana. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah di daerah Buana tersebut ada berhala-berhala? Apakah tempat penyembahan-penyembahan berhala selain Allah? Maka sahabat tersebut mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Kalau begitu, aufi binadzik. Tunaikan nazarmu. Dan jangan sering-sering bernazar pada ikhwan. Menyulitkan diri sendiri. Bernazar menyulitkan diri sendiri. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masalah nazar. Kemudian berziarah kubur. Asal hukum berziarah kubur ibadah kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, maka ziarahilah kuburan-kuburan. Sesungguhnya menziarahi kubur-kubur itu mengingatkan akan kehidupan akhirat. Berarti apabila seseorang bernazar ingin berziarah, kalau seandainya saya sembuh, saya berziarah kubur, ke kuburan fulan, maka kerjakan. Kenapa? Karena itu ibadah kepada Allah. Cuma kalau seandainya, kenapa dituju kuburan fulan, wali fulan, maka karena dianggap kuburan tersebut agung, penuh karoma, penuh berkah, maka ini tidak boleh dikerjakan. Kenapa? Karena ziarah kuburnya berarti ziarah kubur yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti dibedakan itu ya pada ikhwan dirahmati Allah. Apa yang dimaksud dengan penyembah kubur? Penyembah kubur adalah orang yang mendatangi kuburan dan minta kepada orang yang dikubur. Itu penyembah kubur. Minta kepada orang yang dikubur, "Wahai fulan, berikan saya anak, berikan saya rezeki." Dan ini syirik akbar. Ini syirik akbar. "Wahai penghuni kubur, madad, madad. Kekuatan, kekuatan." Ini syirik akbar. Ya. Ini tidak benar. Adapun apabila ada orang yang datang kepada kuburan, kemudian dia menjadikan orang yang dikubur tersebut sebagai perantara, pemberi rekomendasi, mendekatkan permintaan dia kepada Allah, ini pun juga syirik akbar. Kenapa? Karena menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang musyrik sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong, sebagai sembahan, mereka mengatakan, "Kami tidak menyembah berhala ini. Tapi kami ingin berhala ini menyampaikan hajat kami sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala." Persis seperti apa yang terjadi kepada orang-orang yang sebagian berziarah kubur dengan niatan seperti ini, menjadikan penghuni kubur yang sudah mati sebagai perantara antara dia dengan Allah. menyampaikan hajatnya kepada Allah. Karena dia menganggap dirinya penuh dosa, orang yang dikubur ini adalah wali Allah, orang saleh, diampuni, wali kutub, wali badal. Ya. Ini tidak benar. Ini para ikhwan, itu yang disebut dengan penyembah kubur. Termasuk di dalamnya kategori penyembah kubur tetapi tidak sampai kepada penyembahan, tetapi mengagungkan kuburan. Yaitu mengkhususkan ibadah di kuburan. Berdoa merasa lebih khusyuk di kuburan. Berdoa merasa lebih mustajab di kuburan. Mengkhususkan sholat di kuburan. Mengkhususkan membaca Al-Quran di kuburan. Ya, karena merasa lebih berkah di kuburan dibandingkan di masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini termasuk kategori yang mengagungkan kuburan tetapi tidak sampai kepada penyembahan. Allahu a'lam. Apakah mengatakan meyakini Islam ada sampai saat ini karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Maka jawabannya tidak. Ini termasuk daripada nikmat Allah. Diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul yang menyampaikan risalah Nabi Muhammad, risalah dari Allah, ini adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita mengatakan bahwasanya agama Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini bukan kekufuran, bukan mengingkari nikmat Allah, tetapi itu bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disebutkan tadi dalam tafsiran, ya'rifuna nikmat Allah, mereka mengetahui nikmat Allah. Mengetahui nikmat Allah. Nikmat Allah salah satunya apa tadi tafsirannya? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan mohon doanya agar saya dikasih keturunan dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga yang belum mendapatkan keturunan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semisal orang tua tidak mengizinkan saya memakai celana cingkrang dan berjenggot, bagaimana menyikapinya? Mohon penjelasan. Anda tidak akan ditanya oleh orang tua tentang bagaimana tidak taat kepada Allah, tetapi Anda akan ditanya oleh Allah kenapa tidak taat kepadaku. Maka taatilah Allah, dan ketaatan kepada orang tua berbatas selama memerintahkan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatul makhluk muqayyadun bi taatillah wa rasulih. Ketaatan kepada makhluk terbatas selama taat kepada Allah dan rasulnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan apapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Kepada siapapun, istri taat suami, anak taat orang tua, murid taat guru, rakyat taat pemimpin, selama tidak bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam perihal yang ma'ruf. Wallahu a'lam. Maka berpakaianlah sesuai yang diinginkan oleh Allah, berpenampilanlah sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dan bersabarlah dengan kelakuan orang tua. Dan berdoalah kepada Allah agar orang tua kita dibukakan hatinya untuk menerima dakwah sunnah ini. Bagaimana hukum Islam terhadap perempuan yang jatuh cinta, maaf, kepada suami orang lain, dan laki-laki tersebut sebaliknya? Jazakallahu khairan. Pertama, mencintai seorang lelaki dari seorang perempuan, baik lelaki itu bujangan ataupun sudah bersuami, sudah beristri, maka jika yang dimaksud mencintai adalah ingin dijadikan istri oleh si laki-laki ini, boleh. Dia menawarkan kepada dirinya, kepada laki-laki tersebut, wahai fulan, nikahi saya. Boleh. Dan itu hanya untuk laki-laki yang khusus. Bukan seperti antum-antum dan saya, ya, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan wahabat nafsaha, dia menghibahkan dirinya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan laki-laki yang khusus. Ya. Ini para ikhwah. Tetapi begitupun perempuan boleh dia menawarkan. Orang tua perempuan boleh menawarkan kepada seorang lelaki. Baik dia sudah menikah ataupun belum menikah. Dengan catatan, jangan sampai menjadi wanita yang merusak hubungan suami istri. Dalam artian, dia merusak hubungan yang sah antara suami istri tersebut dengan hubungan gelapnya. Ya, hubungan dari balik dindingnya, sedangkan istrinya tidak mengetahuinya, maka ini diharamkan dalam agama Islam. Dan termasuk dalam hadis Rasul, man khabbaba imra'atan. Siapa yang meindahkan seorang perempuan kepada seorang lelaki, agar lelaki ini cerai dengan istrinya, maka ini tercela. Perempuannya tercela, yang mengindahkan perempuan ini kepada lelaki tersebut pun tercela. Ya, ini para ikhwah. Beda hal kalau seandainya sebaliknya, yaitu sang perempuan di yang sudah menikah dengan laki-laki diinginkan oleh laki-laki lain. Nah, ini tidak boleh karena poliandri tidak boleh. Yang boleh adalah poligami. Ya, betul, itu syariat mulia. Tidak mengapa, cuma dengan catatan tadi. Jangan sampai merusak hubungan suami istri yang sah sebelumnya. Kalau seandainya merusak hubungan suami istri yang sah, maka berarti wanita ini adalah merusak hubungan. Tidak benar itu terjadi kalau seandainya seperti itu. Demikian, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ya, tidak ada, kita cukupkan. Dan saya ingin mengasih pengumuman untuk malam Selasa, malam Rabu, dan malam Kamis jadwal saya mungkin libur. Dan akan tetapi malam Kamis ada kajian Ustadz Dr. Erwandi Tirmidzi, salah satu fakar ekonomi Islam dari dakwah salaf ini, dan mudah-mudahan bisa berhadir. Adapun malam Selasa dan malam Rabu dan malam Kamis jadwal saya itu diliburkan karena saya safar. Mudah-mudahan kita senantiasa kembali bertemu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.